Lepas tu dia mau tulis mari ada seorang perempuan tu dia bunting 5 bulan dah bunting. Kita panggil kak perut dah. Ha, bunting mengandung kita panggil 5 bulan. Mengandung dengan tiada nikah. Oh, mengandung juga kalau tak nikah boleh. Dengan tiada nikah, yakni nikah dengan makna akad yang maklum tu. Ya, kerana nikah tu dua makna. Satu nikah dengan mana aku menikah akan dikau sianung-sianung dengan isteri kahwin. Dia panggil akad ijab. Lepas kata balik si lelaki, aku terimakan nikahnya. Tu nikah dengan mana akad. Haa tu hal-hal tak ada nikah tu. Pasal lagi nikah juga. Nikah dengan mana wati. Haa dia mungkin ada nikah tu saja. Yang nikah ijab kubur tak ada. Setuju lagi setuju lagi. Susih lagi susih lagi jadi kerja. Ha, nikah tu je ada. Hati dia panggil nikah makna wati. Habis tu kita kali tu buat mesti ni mana kau anak tak ada nikah. Nyalah yang ada. Pun Maria mengandu ke Isa. Itu dia. Maria mengandu ke Isa kan. Ha, tu dengan tiup Jibril. Ha, tu murak nikah dia berkata tak nikah di sini. Nikah makna akad. Ha, nikah makna akad. Ha, dia panggil mabda. Nah, hak tu murak tiba kali. Dengan tiada nikah. Nikah yang sah. Ha, kali tu kait sini tu bila ada kait lil ikhrab boleh jadi nikah tapi nikah tak sah. Ha, tu lain tu. Ha, sahabat dia mau kait ni. Sahabat dia mau kalau kalau tanya kat ni lain. Dengan tiada nikah senyap kat tu. Bila kata dengan tiada nikah yang sah, ha, lain sikit masalah. Boleh jadi akad nikah. Tapi tak sah. Lah mana tak sah? Silap ambil wali kan kita kata. Sebenarnya wali ni bapak ada tapi dia ambil kata okey. Ha, wali saudara si ibu sebapak ada cukup syarat pergi tinggal ambil wali sepak. Hak semak sepak ada tak ni menikah dengan semak sepak, ni menikah dengan sepak. Ha tu akad nikah ada tu tapi silap pelata dengan wali ternyata kata nikah tak sah. Tu lah masalah. Ha maka dia menoh mana ni? Ha kau tengok depan lagi. Dengan tiada nikah ia sah dengan seorang lelaki. Ha lah nikah tak nikah dah sama Cina tu dah itu. Tiba-tiba bapaknya tahu akan keadaan anaknya buting. Lalu itu bapaknya menikah akan kedua. Ha baru siapa menikah. Maka apabila ha bahaya di sini bahaya di sini segera bahaya kata dengan tak ada nikah sungguh. Bukan nikah yang sah dah tersebut ianglah. Ha tu kena jaga dah. Dengan tiada nikah tu. Yang tak ada nikah tu nak tak kerja. Ha. Sebab pahal daripada sini. Pahal daripada bapaknya tahu keadaan anaknya buting. Lalu itu bapaknya menikah akan kedua. Ha. Pahal sini pada ada mengandung yang tak ada nikah tu tu. Ini cara tulis surat dia bayar juga dia. Ha. Sebabnya kalau turut dia mau tanya. Dengan tiada nikah yang sah terbenar dua. Terbenar tak nikah langsung. Terbenar nikah tapi tak sah. Nah, kalau hak nikah tak sah, anak yang mengandung 5 bulan saat ni hukumnya anak dia sabit nasab. Ha, si Zaid dengan si Zainab ni nikah tapi nikah tak sah. Duk siapa siapa mengandung 5 bulan ternyata kata ha nikah tak sah. Maka anak yang mengandung dia panggil sabit nasab. Anak Zaid tu tu. Wali duk Zaid tu tu. Sabitnya pesako bagi mari nasab tak ada putus dak lah. Boleh kata boleh kata anak nama gapo bila letak anak esak-esak boleh anak perempuan anak perempuan walinya dak di Zaid ni lah sebab dia boleh ngajalan nikah tapi orang panggil nikah ternyata tak sah orang panggil syubhat tu lain hukumnya hak ni hak dia mau tanya kena tanggung tak masalah tak ada nikah tu dia tak ada nikah tu lagi ha tu lain hukum dia. Nah bila tahu siapa menikah ada-ada maka apabila sempurna bulan lahirlah cukup 9 bulan beranak lah. Ha nah. Ha dia boleh beranak 9 bulan ke? Beranak. Nak tanya adakah kanak itu dinamakan anak zina? Asal ni nama moyak dah ni mengandung apa ni? Tak ni nama moyak dah ni mengandung ni apa? Mengandung tak ada nikah. Kau mengandung tak ada nikah ke panggil apa? Ha dia tinggal je hak lepas pada panggil zina. Nikah yang sah syubhat dan milik sahaya Supaya Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam selain pada isteri dia tu, dia ada sahaya seorang Mariah namanya. Nama Mariah ada pai Mariah pun ada. Daripada Mariah Al-Qibtiyah, dia bahasa Qibti. Bahasa keturunanlah orang bahasa baka Firaun lah. Mariah Al-Qibtiyah, hak ibu Ibrahim, hak boleh anak bosu seorang di Madinah tu. Nabi boleh anak bosu seorang dengan Mariah ni. Mariah Al-Qibtiyah. Dia pakai sahaya. Ni nak ajar umat kata sahaya tak ada kena nikah. Bila kita ni perempuan ni sahaya kita, boleh kita tubuh dia pakai, boleh anak dia panggil anak bagi cuk mulu. Ni panggil sahaya mak anak. Maka tiga tu, dengan nikah yang sah, dengan syubhat, dengan milik sahaya. Tiga tu lepas pada panggil zina. Bila lain pada tu, dia panggil zina. Zina. Ni nyata dah mengandung. Limonnya bulat dah. Baru sifat menikah. Dia panggil anak zina. Dia panggil tak ada nasab. Tengok ada dia kata ilhak. Ilhak. Dia panggil hubungi nasab. Ada dia kata begitu, kata ilhak, hubung nasab. Habis. Dia panggil nyato. Dia panggil nyato, kata lekat nyato. Ada pun masalah duk ragu-ragu, lekat tak lekat ragu-ragu menikah. Lepas tu beranak, mana daripada nikah, daripada akad nikah, dia duduk lepas pada nikah, lebih pada ni boleh beranak. Tu boleh jadi anak ni dah, sebab dia sekurang-kurang bunting ni boleh dua lahazah. Sekurang-kurang bunting ni boleh dua lahazah. Balik sini ni boleh, dia panggil sikton, dia panggil anak gugur. Tu kaedah dalam apa, dalam sarang. Maka hak ni nyata dah lekat. Baru menikah atas hak dekat dah. Tapi ada juga orang yang ukur kata penama dia panggil ilhak. Ilhak mana hubung nasab. Tak kala menikah tak ni tu, dia mengata hubung nasab juga. Mana dia boleh panggil anak dia juga dengan jalan ilhak, hubung nasab dia panggil. Ada orang kata gitu, tapi hal masalah bagi kita ni tak sedap lah. Aku balik tidak sedap, aku balik dia nato dah kata zina, lekat perut dengan dia panggil mani, tidak dihormati pada sarang. Mani tak dihormati pada sarang. Dia ya.